Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, yang mana insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas masalah ke-116. Masalah ke-116 dari ciri-ciri serta sifat-sifat Ahlul Jahiliyah, yang mana masalah ini diberi judul Tanaqudu Aqwalihim wa Tadarubuha, saling bertabrakan, saling kontradiksinya perkataan mereka. Pendapat-pendapat mereka, hujah-hujah mereka adalah suatu hal yang saling menyalahi satu dengan yang lainnya. Terkadang ia berhujah dengan suatu dalil, dengan sebuah alasan yang ia sebut atau ia anggap sebagai sebuah hujah, kemudian di waktu lainnya justru ia menyalahinya. Justru ia menyalahi dan membantahnya sendiri. Al-Mas'atul Sadisa Asyara Ba'dal Mi'ah, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, At-tanaqudul wadih lima kazzabu bilhaqi, kontradiksi yang jelas, saling bertabrakan, saling berbenturan yang nampak dengan terang. Lima kazzabu bilhaq, dengan asal dikarenakan mereka mendustakan kebenaran. Kama qala ta'ala, bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Kata Allah ta'ala, bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum, akan tetapi mereka justru mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Fahum fi amrin marij, maka perkara mereka dalam keadaan kacau balau. Ini adalah bentuk balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan kebenaran, ubusuliya bil batil, ia akan diuji dengan kebatilan. Demikian pula orang yang dengan sengaja meninggalkan tindakan bersatu di atas al-haq, maka ia akan diuji dengan berada dalam kekacau balauan dan juga saling perpecahan ketika ia berada di atas kebatilan. Berkata Syekh Shalih Fawzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, At-tanaqud huwa tadarubul aqwal wa ikhtilafuha. Tanaqud maknanya adalah tadarubul aqwal, ketika pendapat-pendapat saling berbenturan dan saling kontradiksi. Waktilafuha, serta berbeda-beda. Terkadang ia berkata ini benar, terkadang ia berkata hal yang sama adalah suatu hal yang salah. Ya. Faman syarakal haq, maka barang siapa yang meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala bitanaqud wa tadarub aqwalihi. Maka siapa yang dengan sengaja ia meninggalkan kebenaran, fa innahu yubtala, maka ia akan diuji. Maka ia akan diuji bitanaqud wa tadarub aqwalihi, dengan perkataan atau pendapat-pendapat darinya yang saling berbenturan, ya. Li'anna dalal yatasya'ab wa la hadda li sya'bihi, karena kesesatan itu bercabang-cabang, banyak macamnya dan juga bisa dibentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, wala hadda li syabi, tidak ada batas cabangnya. Setiap orang bisa membuat sebuah kesesatan yang baru. Setiap waktu bisa terjadi kesesatan dan pola pikir yang baru. Wa ammal haq, adapun kebenaran, fa innahu syai' wahid la yatasya'ab wa la yakhtalif. Maka ia adalah suatu hal yang satu, tidak bercabang-cabang dan tidak saling berselisih, tidak saling berlawanan. Ya, oleh karena itu dalam Al-Qur'an tidak ada ayat-ayatnya yang saling berlawanan. Ya, tidak ada ayat-ayatnya yang saling berlawanan. Dan jikalau misalnya kita, ya, ada di benak kita, sepertinya ayat ini dengan ayat ini ada sedikit ya ketidaksesuaian. Ya, bisa baca kitabnya, kitab Daf'u Iham Mutirab, an-ayat kitab. Ya, kitab yang membantah tentang atau bagaimana cara mencocokkan antara ayat-ayat yang seakan-akan. Ya, kenyataannya tidak. Akan tapi seakan-akan dengan dalam pikiran kita yang lemah dan ilmu kita yang kosong ini, seakan-akan ayat tersebut ada saling tidak sesuai. Ya, ada kitab yang membahas khusus tentang masalah ini. Maka Al-Quran tidak ada perbedaan atau tidak ada saling kontradiksi dalam ayat-ayatnya. Tidak ada saling berlawanan ayat-ayatnya. Dan hal ini adalah suatu hal yang sangat besar. Agama ini suatu hal yang besar. Banyak hal-hal yang dibahas di dalamnya. Akal manusia tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa menguasai seluruhnya. Oleh karena itu, seorang yang berupaya untuk membuat-buat sendiri dalam hal agama akan terjadi saling tabrakan antara perkataan-perkatanya sendiri. Adapun seorang yang mendasarkan semua perkataannya kepada Alkitab dan Sunnah, maka tidak akan terjadi demikian, karena Alkitab dan Sunnah tidak ada padanya hal seperti ini. Tidak ada saling berlawanan pada ayat-ayatnya dan juga pada antara sabda Nabi SAW dengan ayat Al-Quran. Wallah Jalla wa'ala yaqul, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, maka apalagi yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Faman tarakal haq waqa'a fid dalal wad dalal matahatun wal iyad billah, maka barang siapa yang meninggalkan kebenaran ia akan terjerumus di dalam kesesatan. Wad dalal matahatun wal iyad billah, dan kesesatan itu membingungkan, membuat seorang dalam keadaan bingung. Oleh karena itu, seorang yang berada dalam kesesatan sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala tidak akan berada dalam keyakinan. Akan tapi ia berada dalam keraguan. Setiap hari kesesatannya diragukan dengan kesesatan yang lainnya. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Hatinya enggak tenang. Hatinya enggak tenang. Kenapa? Karena ia mempertanyakan hal-hal yang ada atau hal-hal yang ia yakini tersebut. Adapun orang yang berada di atas kebenaran, maka hal-hal tersebut tidak ada. Kenapa? Karena ia berada di atas suatu hal yang tidak saling bertabrakan, tidak saling kontradiksi. Fatajidu ashabuhu mukhtalifina fima bainahum, maka kamu bisa melihat orang-orang yang berada di atas kesesatan saling berselisih. Bal tajidul wahid minhum mukhtalifatan ara'uhu, bahkan bisa jadi satu orang saja berbeda-beda pendapatnya. Terkadang ia bilang ini boleh, terkadang ia bilang ini tidak boleh. Terkadang ia menganggap kaedah ini sebagai sebuah alasan, sebuah hujah. Terkadang ia justru membantahnya. Ya, karena seperti ini, al-haq dan juga agama ini tidak bisa dikuasai, ya, tidak bisa dikuasai dengan akal manusia. Ya, akal manusia tidak bisa mencakup seluruhnya. Ya, maka seorang yang berupaya membuat-buat dalam agama ini akan terjadi, ya, padanya perselisihan dalam pendapat dalam perkata-perkatanya sendiri. Li'annahu laisa 'indahu dan yasiru 'alai, karena orang yang seperti ini, orang yang berada di kesesatan tidak memiliki petunjuk yang ia berjalan padanya. Ia seperti seorang yang berjalan, ya, tanpa arah. Terkadang ia belok ke kanan, terkadang ia belok ke kiri. Wa innama yatakhabbat taratan yaqulu kadza wa taratan yaqulu kadza, akan tapi ia hanya berjalan, ya, tanpa arah, menarik mana saja yang bisa ia tarik. Terkadang ia mengatakan demikian, terkadang ia mengatakan hal yang lainnya. Ini adalah ujian bagi mereka yang mana berupaya menemukan kebenaran dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan agama yang benar, tidak menggunakan jalan agama untuk menemukan kebenaran, ya, menurut mereka, ya, menurut mereka. Karena sebagian orang seperti ini merasa bahwasanya ia bisa menemukan kebenaran tanpa agama, ya, bisa menemukan kebenaran tanpa agama. So mereka menyebutnya menemukan jalan menuju Tuhan tanpa melalui agama. Ini tidak mungkin, tidak mungkin, karena agama inilah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Seandainya tidak perlu, Ya, tidak perlu seperti ini. Seandainya manusia bisa mencari jalannya sendiri, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk mengikuti agama ini, ya. Oleh karena itu mereka yang mengatakan kami bisa menemukan atau kami bisa menemukan jalan menuju Tuhan tanpa melalui agama, ini perkataan yang tidak benar. Atau bahkan mereka sendiri ragu dalam perkataan itu. Kalau diteliti jalan-jalannya, jalan-jalan yang mereka sebutkan, mereka sendiri saling berselisih dan juga bahkan satu orang saling bingung sendiri dengan perkataannya. Ya. Terkadang orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang seperti ini mengatakan bisa menemukan jalan seperti ini tanpa melalui agama, ini cuman karena kesombongan dirinya aja, tidak mau mengakui, ya, agama dan tidak mau memeluk agama yang benar ini. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin mariq. Akan tapi mereka mendustakan kebenaran, ya, tatkala datang kepada mereka, maka perkara mereka dalam kacau balawan, yakni mukhtalifan, yaitu perkara mereka saling berselisih. Fa ahlul batil yakhtalifuna fima bainahum wa yata'adaw, maka orang-orang yang berada di atas kebatilan saling berselisih di antara mereka, wa yata'adaw, mereka juga saling bermusuhan. Beda pendapat saling bermusuhan, ya, berbeda pendapat dan saling bermusuhan. Wa yudallil ba'duhum ba'dan, sebagiannya menganggap yang lainnya sesat. Au yukafir ba'duhum ba'dan, bahkan mengkafirkan sebagiannya yang lainnya. Amma ahlul haq, adapun orang yang berada di atas kebenaran, yang mana mereka berupaya dan selalu menjadikan al-haq sebagai tujuan utama hal yang mereka pegang. Fa innahum la yakhtalifun, maka pada dasarnya mereka tidak berselisih. Artinya dari sisi tujuan mereka tidak berselisih. Semuanya tujuannya mencari al-haq berdasarkan al-kitab was sunnah. Ya. Oleh karena itu ketika ada perselisihan-perselisihan lainnya, dikembalikan kepada hal ini. Dikembalikan kepada hal ini, kepada al-kitab dan juga as-sunnah. Wa in ikhtalafu 'an ijtihad, adapun jikalau mereka terjadi perselisihan di antara mereka karena ijtihad, ya, perbedaan pandangan. Ulama ini menganggap hadis ini sahih, yang lainnya menganggap hadis ini dhaif. Ulama yang satu menganggap pendapat ini kuat, ya, yang lainnya tidak. Atau yang satu mengambil tafsir dari seorang sahabat, kemudian yang lainnya mengambil tafsir dari sahabat yang lainnya. Fa innahum la yata'aduna wa la yataqata'un, maka mereka tidak saling bermusuhan, tidak saling memutus, ya, hubungan, ya. Wa idza tabayyana lahum shawab raja'u ilaihi wa taraku aqwalahum, dan jikalau terjelaskan bagi salah satu dari mereka kebenaran, maka mereka rujuk kembali kepadanya, ya. Kenapa? Karena seperti tadi, tujuan utama mereka adalah mendapatkan al-haq. Mendapatkan al-haq. Dan hal ini, ya, apa-apa yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya perbedaan pendapat dari pendapat atau para ulama, terjadi perbedaan pendapat dari ijtihad, akan tapi mereka tidak saling memusuhi. Ini bukan hanya beliau di sini bukan hanya menyebutkan tentang keadaan, tapi juga merupakan sebuah nasihat dan perintah. Maka jikalau di antara kita ada perbedaan berdasarkan perbedaan pendapat, ya, yang mana pendapat itu seluruhnya disandarkan kepada para ulama, salah satu mengambil perkataan Imam Syafi'i, yang satu mengambil perkataan Imam Malik, maka jangan sampai ada permusuhan karena hal itu. Ya, jangan sampai ada permusuhan karena hal itu. Boleh seorang menyebutkan ini yang benar menurut saya, namun tidak sampai kepada memusuhi saudaranya karena hal-hal seperti ini. Qala ta'ala wa ta'ala fil ikhtalaftum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Fa in tanaza'tum, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jikalau kalian, ya, berselisih dalam suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Kitab, Al-Qur'an, ya, kepada dari Al-Qur'an dan Rasul melalui kepada sunnah Nabi sallallahu, tentunya dengan pemahaman yang benar dari pemahaman para ulama, ya. Bukan artinya setiap orang berhak mengatakan saya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman saya. Tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ya, adapun orang yang tidak mampu seperti kita, maka jangan ya berusaha atau jangan sendiri ya bikin pendapat sendiri. Ini saya hasil saya melihat hadis, ini hasil saya melihat Al-Qur'an. Akan tapi sandarkanlah kepada pemahaman para ulama. Karena kita bisa jadi salah dalam memahaminya karena kurangnya ya ilmu yang kita miliki. Kemudian kata beliau, tajiduna al-khilaf bainal a'immah al-arba' wa bainal fuqaha wa la ahad dhal minhum dhallal al-akhar au kaffara al-akhar. Terjadi perselisihan di antara para a'immatul arba'ah, para imam yang empat, ya. Perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab imam yang empat, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah jami'. Wabainal fuqaha dan juga ulama-ulama para ahli fiqih yang lainnya terjadi perselisihan di antara mereka. Wala ahad minhum dallal al-akhar, akan tapi tidak ada seorang dari mereka ya yang menyesatkan sebagian yang lainnya. Ya, Imam Ahmad sebutkan antara Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai pernah terjadi ya perbedaan pendapat, lalu mereka bertemu seperti ya saudara, tidak ada masalah. Berbeda pendapat, akan tapi kalau misalnya ya secara pribadi tidak ada masalah karena mereka apa? Tujuannya sama-sama al-haq. Au kafara al-akhar atau mengkafirkan yang lainnya. Tidak ada seperti ini, ya. Dan ini juga diambil dari sini juga, ya, bahwasanya tidak boleh mengingkari dengan keras dalam hal-hal seperti ini. Yang ada perselisihan di antara para ulama dan perselisihannya adalah suatu hal yang muktabar. Artinya ia perselisihan yang dipegang oleh ulama yang besar, bukan suatu hal khilaf yang tidak dianggap. Ya, perselisihan tidak dianggap. Misalnya dalam hal-hal yang sebagian mazhab mengatakan sunnah, yang lainnya mengatakan bid'ah. Ya, seperti kunut subuh misalnya. Ya, maka boleh bagi kita yang menganggapnya bid'ah untuk menjelaskan kepada orang lain ini hukumnya bid'ah. Akan tetapi orang yang melakukannya kita tidak ingkari seperti pengingkaran terhadap sebuah dosa besar. Ya. Kita ingkari, kita sampai tidak mau bertemu dengan dia karena ia melakukan seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena yang ia lakukan juga menurut ia adalah sebuah ibadah dan ia bersandar dengan pendapat yang dianggap pula. Ya. Maka sangat berbahaya kalau misalnya karena masalah-masalah seperti ini terjadi perselisihan besar sampai kepada permusuhan. Ya. Ini adalah ya sebuah kemungkaran. Kemungkaran. Para ulama dari zaman dahulu mereka berselisih. Kalau berbantah-bantahan dalam kitab, ya mereka membantah, ya mereka menyebutkan ilmu-ilmu yang mereka punya, menyebutkan dalil-dalil yang mereka punya, kan, tapi tidak ada permusuhan antara pribadi mereka. Kullun ya'mal bihasabi ma yadhhar lahu min ad-dalil. Setiap orang mengamalkan dalil yang ia lihat, ya yang nampak baginya. Fa in zahara anna mukhalif, dan jikalau nampak bagi ia, terlihat bagi ia bahwasanya ia menyelisihi dalil, ya. Ketika ia berdialog lalu ia sadar bahwasanya ternyata dalil yang ia pegang kurang kuat, raja'a ilal haq, maka setiap para ulama tersebut kembali kepada kebenaran. Ya, ini adalah kebiasaan para ulama dan para fuqaha. Amma ahlud dhalal fa yasalhum marji' yarji'una ilai. Sedangkan orang-orang yang berada atas kesesatan, falaysalhum marji'un yarji'una ilaihi, mereka tidak punya suatu hal yang bisa mereka kembali kepadanya. Tidak punya pegangan dan tidak punya suatu hal yang mereka sepakati atasnya. Tidak punya suatu hal yang mereka sepakati atasnya. Wa inna marji'ukum lam minhum illa hawa. Wa inna ma marji'ukum lam minhum kullim minhum ila hawa, akan tetapi setiap orang hanya mengembalikan kepada hawa nafsunya. Karena ini mereka berada, atau karena mereka berada kesesatan, tidak ada suatu hal yang sama di antara mereka. Kecuali keberadaan mereka sama-sama tidak memiliki dalil atas, tidak memiliki suatu hal yang mereka kembali kepadanya. Wal ahwa takhtalif, dan hawa nafsu orang berbeda-beda. Ada yang menginginkan A, ada yang menginginkan B, ada yang menginginkan ini dan menginginkan itu. Sehingga mereka juga saling berselisih Dan ketika mereka dikumpulkan, mereka tidak punya suatu hal yang mereka kembali kepadanya, sehingga perselisihan terus-terus terjadi dan tidak ada suatu hal yang bisa mereka pegang. Ya, maka setiap orang yang ingin lepas dari perselisihan, yang ingin lepas dari sikap atau kebingungan, hendaknya ia berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada agama yang hak, dan juga mendalami ilmu tentangnya. Ini adalah cara agar ia lepas dari kebingungan yang mana ia berada di atasnya. Allah Ta'ala ala wa alam, insyaAllah cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.